ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di majlis min majalisil ilm, di mana insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir telah kita baca bab minasyirki labsul haliqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk bentuk kesyirikan menggunakan tali atau benang dan yang semisal dengan keduanya dengan tujuan menghilangkan bala, menghilangkan penyakit, atau menolak datangnya penyakit tersebut. Dikatakan syirik dikarenakan ada unsur ketergantungan kepada benda-benda dalam menolak bala atau menghilangkan bala yang tidak ditetapkan sebagai sebab yang syar'i maupun sebab yang diketahui secara tajrubah. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Telah dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala ayat di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 38, juga hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala an, demikian pula hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an yang menjelaskan bahwasannya tindakan yang demikian dikategorikan termasuk tindakan kesyirikan. Kemudian kita baca masail, kesimpulan yang dibuat oleh penulis rahimahullahu taala untuk bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, wa fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa masalah, beberapa faedah, kesimpulan yang harus kita cermati bersama. Al-ula, yang pertama, at-taghlidu fi labsil haliqah wal khayti wa nahwihima limithli dhalik. Dalam bab ini menjelaskan kepada kita adanya teguran yang keras bagi siapa saja yang menggunakan tali atau benang atau yang semisal dengan keduanya dengan tujuan yang telah disebutkan. Siapa saja yang menggunakan benang atau tali atau apapun baik itu yang terbuat dari logam atau yang diambil dari salah satu bagian tertentu dari hewan, tujuannya untuk menolak bala, tujuannya untuk menghilangkan bala. Yang sudah kena bala dihilangkan dengan benda-benda tadi, atau yang belum terkena bala supaya tidak terkena maka menggunakan benda-benda tadi. Maka di dalam syariat terdapat teguran yang keras atas tindakan tersebut. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabatnya yang dilihat oleh beliau menggunakan tali di lengannya bertujuan untuk menghilangkan penyakit. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, inzi'ha, lepaskan kuningan tersebut. Ya, buang benda ini, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, lau mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Wahai sahabatku, kalau seandainya engkau meninggal dunia dalam keadaan benda ini masih ada melingkar di tubuhmu dengan keyakinan bisa meninggal, bisa menolak atau menghilangkan bala, ma aflahta abadan, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ini teguran yang cukup keras, ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum, dari Nabi alaihi salatu wasalam, menunjukkan besarnya dosa tersebut. Ya, sangat besar, ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum, karena masuk dalam kategori kesyirikan. Sehingga ada teguran yang keras dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabatnya yang menggunakan benda dari kuningan bertujuan untuk menghilangkan penyakit dan semisalnya. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Atsaniyah, faedah yang kedua, anna as-sahabi law mata wa hiya alayhi ma aflah. Dalam bab ini juga menerangkan kepada kita bahwasannya seorang sahabat sekalipun kalau seandainya meninggal dunia di atas keyakinan kesyirikan, dalam bab ini menggunakan tali atau benang atau yang semisalnya tujuannya menghilangkan bala, ma aflah, maka sahabat tersebut tidak akan selamat dunia akhirat. Sahabat saja yang punya sekian banyak keutamaan yang tak tertandingi oleh generasi-generasi sesudah mereka, bahkan mereka adalah generasi yang langsung mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau mati di atas keyakinan syirik tidak akan selamat dunia akhirat. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Menunjukkan yang namanya kesyirikan, yuhbitul amal, dosa syirik itu menghapus semua amal kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba tersebut, sebesar apapun, baik itu dalam bentuk ketauhidan yang murni di awal hidupnya, sampai amalan jihad fisabilillah bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, bahkan melakukan hijrah dua kali sekalipun, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, kalau akhir hidupnya ditutup dengan kesyirikan, amalan-amalan besar semacam itu hilang, sirna, tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teguran ditujukan kepada seorang sahabi dengan kemuliaan, keutamaan yang mungkin habis kata-kata untuk menggambarkan kemuliaan mereka. Habis tinta yang digunakan untuk menulis seberapa besar perjuangan mereka dalam menyebarkan Islam, dalam berdakwah, dalam memberikan teladan yang baik, dan seterusnya dari berbagai macam kebaikan-kebaikan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, semuanya musna, sirna, kalau akhir hidupnya ditutup dengan kesyirikan. Pelajaran berharga bagi kita, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, kalau sahabat saja tidak selamat bila akhir hidupnya ditutup dengan kesyirikan, apalagi generasi sesudah mereka. Apalagi kita, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, boro-boro amalan besar seperti amalannya para sahabat, istiqomah di atas amalan-amalan yang wajib saja terkadang susah untuk kita jaga, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Istiqamah di atas amal kebaikan yang kecil mungkin, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, luar biasa dahsyat perjuangannya bagi kita. Gak perlu bahas masalah jihad fisabilillah, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Gak perlu membahas masalah haji ke Baitullah al-Haram atau amalan-amalan besar, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, menjaga lisan supaya tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain dengan tanpa hak saja susah. Ya. Mau beramal soleh maju mundur, kadang kalah dengan hawa nafsunya, kadang kalah dengan egonya, kadang kalah dengan kepentingan-kepentingan duniawinya. Giliran urusan maksiat, masya Allah cepat. Maksiat cepat, taat lambat. Gitu ya. Kalau ketaatan malas-malasan, kalau kemaksiatan rajin. Model yang semacam ini, kira-kira kalau ditutup dengan dosa kesyirikan, amblas. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tanpa dosa kesyirikan saja, wallahu ta'ala a'lam. Ya, kira-kira bekalnya itu cukup atau tidak untuk memasukkan dia ke dalam surga. Bagaimana kiranya kalau ditambah dengan dosa kesyirikan? Nas'alullah as-salama wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma amin. Ya, sehingga dari sini ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, sangat-sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk betul-betul berhati-hati dari dosa kesyirikan. Masing-masing dari kita dituntut untuk sadar diri. Ya. Tidak bisa kita bandingkan diri kita dengan sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajmain. Tidak bisa kita sejajarkan diri kita dengan Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud atau sahabat Jabir ibn Abdullah, Uqbah ibn Amir, Mughirah ibn Syu'bah, Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan nama-nama sahabat yang lainnya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mereka saja kalau seandainya mati di atas kesyirikan tidak selamat, apalagi diri kita. Ya. Yang diinginkan dari sini tidak semata-mata takut, tidak semata-mata menganggukkan kepala, oh iya, sahabat saja gak selamat, apalagi kita. Tidak. Yang diinginkan adalah tindakan selanjutnya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dari ketakutan kita dari dosa kesyirikan, dengan bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita punya cahaya untuk melihat mana kesyirikan yang harus ditinggalkan, mana ucapan yang mengandung kesyirikan harus ditinggalkan, mana keyakinan syirik yang harus dibuang, mana tindakan kesyirikan yang harus diwaspadai. Itu yang diinginkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sehingga wujud ketakutan seorang hamba yang benar dari dosa kesyirikan, wujud kewaspadaannya dari dosa kesyirikan dengan semangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam pembahasan tauhid dan pembahasan kesyirikan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, kata semangat, kata sungguh-sungguh dalam belajar, ya, ini tidak semata-mata rutin hadir dalam ta'lim. Ya, tidak semata-mata setor muka di hadapan ustadznya supaya dilihat, oh fulan ada di majelis. Ya, tujuannya apa? Supaya enggak masuk daftar blacklist. Ya, daftar ikhwan-ikhwan yang diwaspadai misalnya. Kenapa? Catatannya jarang hadir di majelis ilmu. Tidak semata-mata itu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar, ketika kita hadir di majelis ilmu, tujuannya betul-betul ingin istifadah, mengambil faedah, konsentrasi, al-istima', mendengarkan dengan seksama. Ya, kalau mampu ditulis, dicatat supaya tidak lari ilmunya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Setelah difahami, baru kemudian diamalkan. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian wa fihi syahidun li kalami sahabati anna syirkal asghar akbar minal kabair. Di dalam bab ini juga terdapat bukti dalil yang menguatkan dari ucapan sahabat bahwasannya dosa syirik asghar lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, syirik kecil walaupun namanya kecil, jangan kemudian dianggap enteng atau remeh. Wah, enggak masalah, syirik dikit-dikit enggak apa-apa, yang penting syirik kecil. Ya, kalau syirik akbar, nah itu yang harus diwaspadai. Kalau syirik kecil, ya enggak apa-apalah. Bermudah-mudahan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. La. Ya. Walaupun dikatakan syirik kecil, tapi dosanya tetap lebih besar dari al-kabair, dari dosa-dosa besar yang lainnya. Walaupun secara kasat mata, secara logika timbangan manusia, kalau kita melihat orang yang mencuri dengan orang yang riak dalam sholatnya, mana yang lebih parah? Orang yang mencuri, kan gitu. Ya toh? Oh, ini Pak Ustadz kok pakai kolan suah, jenggotnya lebat, pakai jubah, ya, selalu hadir dalam sholat, rajin sholatnya. Wah, ini orang baik. Ya, sementara itu, wah itu pencuri, jelek. Itu kasat mata manusia ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan dosa pencurian lebih ringan daripada yang sholat dengan niatan riya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang menentukan besar kecilnya dosa itu bukan kita. Ya. Yang menentukan besar kecilnya sebuah dosa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ukuran kasat mata kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan ini semakin memberikan kesadaran kepada kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum untuk lebih berhati-hati dari dosa kesyirikan, baik itu syirik akbar demikian pula syirik asghar. Naam. Atsalithah, faedah yang ketiga. annahu lam yu'dzar bil jahalah. Dalam bab ini terdapat faedah, kata penulis rahimahullahu taala, annahu lam yu'dzar bil jahalah. Tidak ada uzur bagi orang yang tidak tahu. Ya. Tidak ada uzur karena kejahilan, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ucapan penulis di sini ya perlu dirinci. Ya, perlu dirinci, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau. Ya. Yang dimaksud di sini yang perlu difahami khani fidina azani Allahu wa iyyakum, annal jahla naw'an. Kejahilan itu ada dua. Dari sisi diberi udzur ataukah tidak. Ya. Kalau dari ucapan penulis rahimahullahu taala sepintas seolah-olah semua kejahilan tidak diberi udzur. Ya. Dia tahu hukumnya atau tidak kalau berbuat syirik, mati di atas kesyirikan, khalas finnar. Kan gitu. Nah, namun perlu dirinci, khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Rinciannya yang namanya kejahilan dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, jahlun yu'dzaru fihil insan. Kejahilan yang diberi udzur. Seperti apa bentuknya? Ya, ini kejahilan terhadap hukum agama yang disebabkan tidak adanya ilmu yang masuk di tempat dia tinggal. Sebab dia jahil karena tidak masuknya ilmu di tempat dia tinggal, di pelosok pedalaman, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sarana-sarana ilmu tidak ada. Ya, jangankan sarana ilmu, listrik pun tidak ada. Rumah pun tidak ada pintunya. Tinggal di atas pohon. Misalnya. Ya toh? Tidak ada listrik. Kemudian jangankan listrik, pompa air atau semisalnya, pokoknya murni di pedalaman, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Boro-boro mau dengarkan radio suara tauhid dari Ambon, kan gitu ya. Nyalakan lampu aja tidak ada. Sarana ilmu tidak masuk. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sama sekali. Ya, dikarenakan kondisinya tempat dia tinggal jauh dari yang namanya ilmu, tidak tersentuh ilmu sama sekali. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, tidak terdengar ilmu di wilayah tadi. Jangankan masuk, terdengar aja enggak. Ya, maka yang demikian yu'dzar fihil insan. Kejahilan orang yang tinggal di tempat tersebut mendapatkan uzur. Ya, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Naam. Yang kedua, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, jahlun la yu'dzaru fih. Kejahilan yang tidak diberi udzur. Ya, tetap dapat dosa, tetap mendapatkan konsekuensi dari dosa yang dia kerjakan, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kejahilannya tidak menjadi alasan supaya dia terhindar dari azab. Ya. Yaitu kejahilan makana nasyian an tafriqin wa ihmalin. Kejahilan yang disebabkan karena tidak mau belajar. Dia tidak faham karena tidak mau untuk belajar. Dia tidak mengerti karena tidak mencari tahu. Dalam keadaan sarana ilmu betul-betul dimudahkan. Ya, dakwah tersebar. Sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu betul-betul dimudahkan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Tidak bisa hadir di majelis secara langsung, bisa streaming. Ya, bisa mendengarkan secara online. Tidak ngerti caranya, bisa titip telepon. Gitu ya, telepon. Akhi, antum ada di mana? Oh, saya di masjid, mau taklim ini. Nah, tolong. Ya, saya telepon antum, ini teleponnya didekatkan supaya saya dengar suara taklimnya. Memungkinkan? Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Andai kata enggak bisa, bisa pinjam catatan. Ya. Andai kata enggak bisa nyatat. Ya. Ada para asatidzah yang bisa dimintai tolong penjelasannya. Ada sesuatu yang dia enggak tahu, ditanyakan. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Al-muhim sarana ilmu, sarana mendapatkan ilmu betul-betul dimudahkan. Ketika kondisi yang demikian, seseorang tidak mengetahui sebuah hukum syar'i, kemudian melakukan pelanggaran, maka kejahilannya tadi tidak mendapatkan uzur. Ya, tidak mendapatkan uzur. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misal, dia melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli, khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Akhi, saya mau beli. Beli apa? Beli sapi. Antum punya sapi? Iya, saya punya sapi. Berapa ekor? 7 ekor. Saya beli 7 semuanya. Berapa? 1 ekor 7 juta. Misalnya. Halas. Tapi sapinya enggak ada di kandang. Ya, sapinya ada di piru sana. Ada yang jaga? Enggak ada. Kemarin saya taruh di belakang rumah, hilang sapinya. Tapi saya punya 7. Saya jual sama antum, mau enggak? Ya enggak apa-apa. Nanti saya cari. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kenapa? Karena barang yang dijual tadi tidak bisa ditangkap, enggak dipegang. Gitu ya. Itu ada di hutan belakang rumah itu, 7 ekor. Nanti kalau ketemu, ambil aja. Yang penting uangnya dulu. Uang ada, barang nyari. Gitu ya. Nah, seandainya dia terlibat dalam transaksi jual beli yang salah, transaksi jual beli yang tidak syar'i. Ya. Khalas. Dibayar, khani fidina azani Allahu wa iyyakum, kemudian diingatkan. Ya, diingatkan. Jangan kemudian ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum merasa enteng. Waduh, saya enggak tahu. Saya enggak tahu kalau itu salah. Ya kamu enggak tahu karena selama ini enggak pernah belajar. Kamu enggak tahu karena selama ini enggak pernah mencari tahu. Dengan enteng dia mengatakan, kan ustadznya enggak pernah bahas jual beli. Gitu ya. Jadi kan saya enggak ikut dosanya, saya enggak tahu kok. Gitu ya. Nah, apalagi antum tinggal di, masya Allah, apa namanya ini, kampung salafi. Khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Sarana ilmu, masya Allah, dimudahkan. Hati-hati. Ustadz banyak. Setiap hadir apa namanya sholat 5 waktu, banyak ustadz khani fidina azani Allahu wa iyyakum yang bisa antum tanya. Gitu ya. Naam. Sebelum antum melakukan transaksi misalnya, tanyakan dulu. Karena prinsipnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Gitu ya. Jangan bonek. Bondo nekat. Ya, hantam dulu baru tanya belakangan. Gitu ya. Kalau salah, istighfar. Ini salah. Khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati, bisa jadi kejahilan kita kalau kondisinya demikian, kita jahil karena tidak mau tahu, tidak diberi uzur. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dikatakan tidak diberi uzur, itu terkena dosa. Jadi pahami? Nah, Sehingga jangan kemudian merasa enteng, oh saya enggak tahu, oh saya enggak ngerti. Ya enggak ngerti, enggak kena belajar. Gitu ya. Ketika hadir di majelis ilmu tidur. Ya. Nah, jarang-jarang taklim, ketika nawal di majelis ilmu tidur, sudah tidur mendengkur. Masya Allah. Gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Wallah. Wallah. Nah, jadi ada dua kejahilan. Ada jahil yang tidak diberi udzur, ada jahil yang diberi udzur. Yang tidak diberi udzur itu kejahilan yang disebabkan tidak mau tahu, tidak mau belajar. Hakadza ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Kemudian Arabiah, faedah yang keempat. Annaha la tanfa' fil 'ajilah bal tadur. Faedah yang keempat di dalam bab ini menerangkan kepada kita bahwasannya benda-benda tersebut yang dianggap bisa menolak bala, yang dianggap bisa menghilangkan bala, pada hakikatnya tidak memberikan manfaat sama sekali di dunia, justru mendatangkan madharat. Ya, justru mendatangkan madharat. Sehingga jangan kemudian ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum termakan dengan was-was sebagian orang yang jahil. Ya. Oh, ini anakmu kalau enggak digantungkan kalung yang diisi dengan jimat-jimat tertentu supaya terhindar dari penyakit ain, sakit-sakitan. Tuh lihat anakmu, tiap minggu rutin ke dokter. Iya toh? Lihat anak saya, sehat walafiat. Kenapa? Anak pertama sampai anak yang ketiga semuanya tak kasih kalung. Ya, kalung apa? Yang pertama kalung terbuat dari benang nilon. Ya, yang kedua dari benang layang-layang. Yang ketiga tali kapal karena gemuk. Ya, semuanya sehat walafiat. Kenapa? Tali-tali tadi itu yang bisa menolak bala. Ya. Anakmu enggak dikasih, akhirnya ya sakit-sakitan. Kalau enggak percaya, coba. Ya. Jangan termakan ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Ya, harus yakin yang dianggap bisa memberikan manfaat dalam bentuk menolak bala atau menghilangkan bala apapun bentuknya, ya, dari itu benang atau logam atau bagian dari hewan-hewan tertentu, ya, sejatinya tidak memberikan manfaat sedikit pun ni khanifidina zaniyallahu wa iyyakum liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la taziduka illa wahnan. Nabi mengatakan benda ini tidak akan menambah padamu kecuali justru rasa lemah. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Naam. Al-khamisah yang kelima. Al-inkar bitaghlidhi ala man fa'ala mithla dhalik. Faedah yang kelima, terdapat anjuran atau contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengingkari dengan tegas siapa saja yang melakukan tindakan kesyirikan semacam itu, yang menggantungkan pada dirinya atau pada anaknya tali dan semisalnya dengan tujuan menghilangkan atau menolak bala. Diingkari dengan tegas ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. As-sadisah yang keenam, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Faedah yang keenam, terdapat penegasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, segala sesuatu yang digantungkan pada anak atau hewan atau kendaraan dengan tujuan supaya terhindar dari penyakit ain, wukila ilaih, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurusi hamba tadi, diserahkan kepada dirinya. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. As-sabi'ah yang ketujuh, at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Di dalam bab ini juga terdapat penegasan, siapa saja yang menggantung tamimah maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Tamimah ini segala sesuatu yang digantungkan untuk menghindarkan dari penyakit ain, baik itu di kendaraan atau hewan ternak atau anak-anak. Nah, ats-tsaminah yang kedelapan, anna ta'liqal khayti minal huma min dzalik. Ya, mengikatkan benang supaya sembuh dari sebuah penyakit. Contohnya demam misalnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, min dzalik termasuk bagian tindakan yang terlarang. Karena pada hakikatnya benang enggak ada kaitannya dengan kesembuhan seseorang dari penyakit demam, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. At-tasi'ah yang kesembilan, tilawatu Hudzaifah al-ayah dalilun ala anna as-sahabah yastadilluna bil ayat allati fi syirkil akbar ala al-asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Naam. Tindakan Hudzaifah Ibnu al-Yaman yang membaca ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar untuk menghukumi syirik asghar. Ya, tindakan syirik asghar terkadang oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain untuk menegur tindakan tadi menggunakan dalil-dalil yang berbicara tentang syirik akbar. Dikarenakan yang namanya syirik asghar wasilah ila syirkil akbar. Ya, syirik asghar itu segala sesuatu yang menjadi wasilah perantara menuju syirik akbar. Beda tipis. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Zahir perbuatannya sama. Ya, kita ambil contoh. Contoh syirik asghar yang disebutkan oleh para ulama, al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah pada dasarnya syirik asghar. Dia bersumpah dengan nama matahari misalnya, bersumpah dengan nama bapaknya, bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk syirik asghar. Berubah menjadi syirik akbar kalau ada unsur ta'zim, mengagungkan nama yang dijadikan sumpah. Ya, itu bedanya. Hanya ada tabir tipis, gitu ya. Zahir perbuatannya sama, sama-sama mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berubah hukumnya ketika ada unsur ta'zim. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-ashirah yang ke-10. Anna ta'liq al-wada' min al-'ain min dhalik. Di dalam bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perbuatan menggantungkan wada'ah supaya terhindar dari penyakit ain juga termasuk tindakan kesyirikan. Ya, mengambil batu dari laut, ya, digantungkan tujuannya supaya terhindar dari penyakit ain, ini juga termasuk bagian syirik, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-hadiya asyrah yang ke-11 yang terakhir, ad-du'a'u 'ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yatimmu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allah lah ay taraka Allah lah. Ya, yang terakhir terdapat doa kejelekan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi siapa saja yang menggantungkan tamimah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurusi hamba tadi. Dan siapa saja yang menggantungkan wada'ah, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan meninggalkan hamba tersebut tidak diberi pertolongan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini 11 faedah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala terkait dengan bab minasyirki labsul haliqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Naam. Adapun bab yang berikutnya terkait dengan masalah ruqyah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.